Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara kepada kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggalkan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat peristiwa perempuan yang berzina yang dituduh ini. Ini hanya tercatat di dalam Injil Yohanes, tidak tercatat dalam ketiga Injil yang lain. Ini seorang perempuan ya, yang katanya dituduh oleh mereka atau dibawa oleh mereka karena kedapatan berzina. Nah, sesuatu yang agak aneh adalah laki-laki yang berzina dengannya ternyata tidak dibawa oleh mereka. Ya, jadi di sini katanya, lalu ini orang-orang sudah pulang masing-masing ke rumahnya dari peristiwa mereka cari-cari Yesus itu. Ya. Dan kemudian Tuhan Yesus pun pergi ke Bukit Zaitun. Terus pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah. Ya, berada di Bait Allah, dan setelah rakyat datang kepadanya, katanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi Farisi dan ahli Taurat yang membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Sudah jelas bahwa berbuat zina itu bukanlah perbuatan yang bisa dilakukan oleh seorang diri. Pasti ada partnernya gitu. Yang agak mengherankan adalah mengapa partnernya tidak dibawa oleh mereka. Memang ya, di dalam hukum Taurat ada ketentuan. Misalnya kalau seorang perempuan di kota begitu, dia melakukan hubungan seks dan tidak berteriak ya, maka dia yang salah gitu. Tetapi kalau dia melakukan hubungan seks, artinya dipaksa begitu, diperkosa kalau di hutan atau di tempat yang terpencil tidak ada orang ya, dia tidak berteriak pun, tidak terdengar teriak pun, yang disalahkan adalah yang laki-laki. Nah, kelihatannya ini pakai aturan di mana ini di kota ya, perempuan ini tidak berteriak, berarti dia yang mau begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi terlepas dari sebenarnya apa, mengapa sebab ini partnernya atau laki-laki itu tidak dibawa, tetapi yang jelas bahwa mereka membawa perempuan ini adalah sengaja ingin menuduh, yang mereka masalahkan ini bukan perempuan ini. Yang mereka masalahkan ini sekarang adalah bagaimana cara Tuhan Yesus menyelesaikan persoalan ini. Nah, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ya. Musa dalam hukum Taurat ya, memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah ya pendapatmu tentang hal itu? Ya. Nah, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Artinya apakah dia menentang hukum Musa atau bagaimana gitu. Tetapi Yesus membungkuk ya, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak teolog telah mencoba-coba menafsirkan atau menduga-duga apa yang ditulis oleh Yesus di tanah itu. Apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Ya, Memang kita tidak tahu ya, dan sulit untuk mengetahui apa yang ditulis oleh Yesus Kristus. Tetapi ayat berikut ini bisa memperkirakan kira-kira apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Dan menulis lagi. Jadi dua kali. Yang pertama kali dia tulis, sangat mungkin itu adalah daftar-daftar dosa. Daftar-daftar dosa hukum Taurat. Berzina yang ada hubungan dengan perempuan ini. Kemudian mencuri dan lain sebagainya. Akhirnya dia berkata, siapa yang tidak berdosa silakan melempar lebih dulu. Dia pasti menulis mencuri, terus menginginkan barang orang dan lain sebagainya dari dosa kecil sampai dosa besar kalau dia daftarkan di situ. Nah, masing-masing bisa melihat. Karena ayat 9 berkata begini, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, di sini di Alkitab Bahasa Indonesia ada kurang kalimat maka hati nurani mereka pun menjadi ini. Di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa aslinya ada dikatakan begini and the weak heard it being convicted by their own conscience. Jadi mereka yang mendengar itu diyakinkan hati nuraninya. Jadi hati nurani mereka itu berhasil diyakinkan gitu. Nah, ini yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia ini. Jadi setelah mereka mendengar perkataan itu dan hati nurani mereka pun diyakinkan, dan mereka pergi seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin berkata bahwa ini Alkitab yang kita pegang ini, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ini berdasarkan critical text. Berdasarkan critical text. Kami adalah kelompok yang tidak percaya pada critical text. Kami percaya kepada textus receptus. Artinya receive text. Nah, ada banyak yang dikurangi di critical text, termasuk kalimat yang tadi itu. Itulah sebabnya Bapak Hasan Sutanto yang dari saat itu Seminari Alkitab Asia Tenggara, dia membuat Alkitab Interlinear dan hanya STT Grafe yang tidak membeli Interlinear itu, dan sampai kami dikirimin surat mengapa STT yang lain semuanya membeli, kenapa STT Grafe tidak membeli saya tidak ada waktu untuk menjawab surat dari mereka, ada panitia. Alasannya sebenarnya adalah karena dia salah memakai teks, dia memakai critical text tetapi kami percaya pada receive text. Nah, inilah, jadi ada perbedaan seperti ini di sini. Jadi tidak ada kalimat bahwa mereka hati nurani mereka diyakinkan. Jadi apakah yang meyakinkan hati nurani orang-orang di sekeliling situ yang sedang menuduh perempuan itu, yang sedang begitu mungkin siap-siap mau melempar, adalah tulisan Tuhan Yesus di tanah dan ucapannya. Yaitu tulisannya, dan kemudian dia berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, pasti Tuhan Yesus, artinya yang ada hubungan dengan itu adalah Tuhan Yesus menulis di tanah daftar-daftar dosa. Dari berzina, mencuri, dan menginginkan barang orang, dan lain sebagainya. Dan siapapun yang membaca itu pasti dia merasa bahwa, oh ya, walaupun saya tidak berzina, tetapi mencuri, mencuri sedikit mungkin, 50 rupiah atau berapa sen begitu, mungkin pernah, masa dari kecil tidak pernah mencuri. Nah, Sehingga tulisan itu dan omongan Tuhan Yesus yang berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar. Nah, itu ada hubungannya, ada hubungannya. Sehingga ya, maka hati nurani mereka pun diyakinkan. Dan akhirnya mereka pergi, katanya, seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Menarik sekali, mengapa mulai dari yang tertua? Yang paling tua pasti dosanya paling banyak, ya. Maka itu dia menjadi ini sangat menusuk gitu. Omongan Tuhan Yesus sangat menusuk. Jadi dia menjadi gelisah berdiri di situ. Ya tentu dia pilih pergi saja, ya. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya, ya. Lalu Yesus bangkit berdiri. Dan di sini juga ada kekurangan kata di sini. Lalu Yesus bangkit berdiri dan melihat tidak ada orang, tidak ada seorang pun, ya. Jadi Yesus bangkit berdiri dan tidak melihat seorang pun. Kemudian dia berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Ya. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ya. Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi tidak ada satu orang pun lagi ada di situ. Tidak ada. Dan sebenarnya yang berhak melempari perempuan ini dengan batu adalah Tuhan Yesus karena dia tidak berbuat dosa. Tetapi dia berkata, ya. Dia berkata, "Aku pun tidak, ya. Aku pun tidak menghukum engkau, ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi betapa, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sungguh, ya, juru selamat yang penuh kasih. Dia belum bertindak sebagai hakim, tapi dia adalah juru selamat yang penuh kasih. Juru selamat yang datang mencari domba yang sesat, ya. Juru selamat yang datang, ya, yang ingin memberikan hidupnya untuk orang-orang yang akan mati. Jadi dia adalah juru selamat yang, ya, ingin memberikan kita sentosa di dalam hidup ini. Tetapi banyak orang, ya, banyak orang tidak mempedulikannya. Banyak orang sengaja, ya, banyak orang sengaja menjauhkan diri, ya. Banyak orang bahkan membencinya. Ini yang tidak bisa habis dimengerti. Mengapa, ya, tidak bisa dimengerti juru selamat yang begitu baik bisa ada orang yang membencinya. Dan nanti berikut Tuhan Yesus akan mengatakannya. Di ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20, ya. Yesus adalah terang dunia, ya. Maka kata Yesus pula kepada orang banyak, katanya, ya. "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, ya, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu, ya, dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Ya, jadi Tuhan Yesus mau katakan begini, ya, "Sekalipun aku bersaksi tentang diriku, kesaksianku benar, ya, karena aku tahu segala sesuatu. Aku tahu dari mana aku datang dan aku pergi kemana dan lain sebagainya. Aku tahu dari kekal hingga kekal, ya. Dan itulah kesaksianku benar, ya. Sedangkan kesaksian kamu tidak mungkin benar, ya. Sebab kesaksian kamu tambah kurang, ya. Kesaksian kamu itu, ya, bisa berubah-ubah, ya. Itulah sebabnya di gereja yang benar, yang Alkitabiah, kita tidak membiarkan orang, ya, maju ke depan bersaksi semau-maunya, ya. Mengapa? Karena kesaksian orang itu bisa tambah, bisa kurang, ya. Bisa tambah, bisa kurang. Dan kita tidak mau orang Kristen, ya, imannya itu ini dipupuk, ya. Imannya itu dipupuk dengan kesaksian-kesaksian, ya. Iman orang Kristen seharusnya bertumbuh dari pelajaran Alkitab. Iman orang Kristen tidak boleh bertumbuh karena kesaksian-kesaksian, ya. Kesaksian itu bisa ini, ya, bisa tambah, bisa kurang. Oh, kalau orangnya sudah naik ke atas mimbar ya, dan semangatnya sudah ini apa menggebu-gebu ya, ini banyak hal yang bisa ditambahkan ya, yang kurang-kurang enak bisa dikurangi ya, itu dia ya. Nah, belum lama ini saya baru dengar katanya ada satu orang tukang santet ya, katanya sudah bertobat, sudah begini begitu, kemudian dibawa oleh orang pergi ke gereja sana gereja sini untuk bersaksi, malah sekarang ngaco lagi apa katanya mau santet Josbus lah dan lain sebagainya. Jadi ini bagaimana ini ya, bagaimana dengan orang yang sempat mendengar kesaksiannya ini? Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak mau orang bersaksi dan menjadikan kesaksian sebagai konsumsi pertumbuhan iman jemaat atau orang Kristen, karena yang sehat itu iman bertumbuh dari pembahasan firman Tuhan. Kita lihat ya, kemudian Tuhan Yesus bilang, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun ya. Oleh sebab perempuan itu yang barusan berdosa itu, dia tidak menghakimi, tetapi manusia menghakimi menurut ukuran manusia. Nah, itu yang tidak boleh ya. Kita tidak boleh menghakimi menurut ukuran manusia. Kita harus menghakimi menurut firman Tuhan. Nah, dengar baik-baik pendengar sekalian ya. Tidak boleh menghakimi menurut ukuran manusia, tidak boleh. Satu orang pun tidak boleh menghakimi orang lain menurut ukuran manusia. Kita menghakimi menurut ya, menurut ukuran firman Tuhan. Hakim di pengadilan tidak boleh menghakimi menurut ukuran dia. Dia harus menghakimi sesuai dengan kitab hukum ya, undang-undang pidana atau perdata gitu. Harus sesuai itu. Dia tidak boleh menghakimi menurut ukuran dirinya sendiri. Demikian juga kita. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ya, Bapa maksudnya. Dan maksudnya Dia akan menghakimi bersama-sama dengan Bapa. Jadi Bapa menghakimi, Tuhan Yesus menghakimi. Ya, kita lihat di sini. Kembali teman kita saksi Yehova perlu mencamkan. Ya, ini Bapa, aku dan Bapa itu sama-sama menghakimi. Ya, dan dalam Kitab Taurat pun, ya, dalam Kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Jadi akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ya, jadi lihat, sudah berdua. Jadi kesaksian itu benar. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Ya, katanya, di manakah Bapamu? Ya, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapaku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapaku. Nah, lihat, Tuhan Yesus menyamakan lagi dirinya dengan Bapanya ya. Jadi kalau kamu kenal aku, kamu kenal Bapaku ya. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Kembali selalu karena saatnya belum tiba. Nah, kemudian di sini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak ya, aku, ayat 21 ya, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu ya. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang? Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, jadi kita lihat ya, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia adalah hakikat dari domba yang disembeli di Mesir waktu mereka mau keluar ya. Dia adalah hakikat ya dari domba yang dipersembahkan oleh Abraham untuk menggantikan Isa. Dia adalah hakikat ya dari semua sistem ibadah simbolik mereka di Perjanjian Lama. Dia adalah hakikatnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau mereka tidak percaya kepadanya, maka mereka akan mati di dalam dosa mereka. Nah, ini mereka perlu camkan dengan baik ya. Sehingga di sini, nah, maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu?" Karena sudah ulang-ulang. Ini orang yang bukan datang mau mencari kebenaran. Ini orang datang untuk mencari kesalahannya. Nah, banyak orang membaca Alkitab bukan mau mencari kebenaran, tetapi mau mencari kesalahan Alkitab. Ya, celakalah orang yang demikian. Dia tidak akan mendapatkan kebenaran. Dia akan mendapatkan kebinasaan. Di mana di ayat yang ke-25 itu, ya, mereka bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Ya, jawab Yesus kepada mereka bahwa mereka tidak kenal, ya. "Apakah gunanya lagi aku berkata kepada bicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, ya. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Ya, jadi Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak berkata menurut kehendakku sendiri. Aku katakan itu sesuai dengan kehendak Bapa yang mengutus aku." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ya, ini Yohanes yang menuliskan, mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus kepada mereka, di sini ada kekurangan kata kepada mereka lagi, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal ya sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, ya, Ia menyertai aku." Ya, ada kata Bapa di sini. Bapa tidak yang membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus di sini sungguh ya menghubungkan dirinya dengan Bapa, bahwa mereka adalah dua pribadi dalam kesatuan Bapa dan Anak, dan satu lagi pribadi Roh Kudus ya. Jadi pribadi Roh Kudus ya, Bapa dan Anak adalah Tritunggal. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak membuat aneh-aneh ya. Jadi membuat supaya kedengaran Allah kita itu aneh, Tritunggal. Oh tidak ya. Kita juga tidak ikut-ikutan dengan gereja Katolik ya. Jadi Allah Tritunggal bukan yang diperkenalkan oleh gereja Katolik, karena pada masa bapak-bapak gereja itu sudah dikenal, dan rasul-rasul mengenalnya, dan Tuhan Yesus yang memperkenalkan Allah Tritunggal itu. Karena kesimpulan Allah Tritunggal adalah, kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita temukan pribadi Allah yang memiliki sifat Allah, segala persyaratan Allah, dan Dia adalah Allah. Dan kita baca kita dari Kejadian sampai Wahyu, kita dapatkan ada pribadi yang kedua. Dia disebut Yesus, disebut Juru Selamat, disebut Anak Allah, Anak Manusia. Dia memiliki juga sifat-sifat Allah, kuasa Allah, pekerjaan Allah, semuanya. Dan Dia pribadi Allah. Dan kita baca lagi dari Kejadian sampai Wahyu, kita dapatkan pribadi yang ketiga, Roh Kudus. Ini bukan kuasa. Ada Alkitab terjemahan sehari-hari menulis itu kuasa, itu salah. Kuasa dengan roh itu dua hal yang berbeda. Jadi Dia adalah pribadi yang bisa berduka. Kuasa tidak bisa berduka ya. Dia bisa berduka, Dia bisa mengajar, Dia bisa berkata-kata, dan Dia memiliki sifat Allah, dan Dia memiliki kuasa Allah, melaksanakan pekerjaan Allah, dan ini adalah pribadi Allah. Dan kita baca lagi dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak dapatkan yang keempat. Kita tidak dapatkan bahwa Maria itu memiliki sifat ilahi. Tidak ada, kita tidak dapatkan itu. Dan yang kita dapatkan adalah statement bahwa tiganya adalah satu. Oleh sebab itulah tidak ada ya, tidak ada istilah atau tidak ada terminologi yang lebih tepat lagi untuk mengatakan, menunjuk kepada pribadi, tiga pribadi yang ilahi ini, selain Tritunggal. Jadi kita bukan mencari yang aneh-aneh, tetapi kita menyimak dari Alkitab apa adanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, siapakah

Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Iya, nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sungguh luar biasa. Ya. Kita mesti mulai dari ayat 30, di mana di situ Tuhan Yesus menegaskan kepada orang-orang yang mendengarkannya, katanya ya. Katanya banyak orang percaya kepadanya, ya. Jadi setelah mendengar ucapan-ucapannya, ada sebagian orang, ya, lumayan banyak mungkin percaya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah statement kunci, ya. Statement kunci yang sangat penting sekali, ya, di mana kita bukan lagi dimerdekakan dengan show of power, tetapi kita dimerdekakan dengan firman Tuhan, ya. Itulah sebabnya pada masa sekarang ini, ya, pada zaman sekarang Tuhan tidak mau kita mengusir iblis, ya, menengking iblis dengan show of power. Tuhan mau kita memberitakan firman-Nya, sebab jikalau seseorang percaya kepada firman Tuhan, dan jikalau seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis iblisnya pergi, dan otomatis iblisnya tidak mungkin bisa datang kembali. Tetapi kalau dengan cara show of power, ya, maka itu, ya, iblisnya pergi. Kalau orang itu tidak percaya, tidak ada guna, nanti dia akan balik lagi, kata Tuhan, bisa bawa 7 temannya, dan orang itu akan jauh lebih parah. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mau kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang kerasukan setan. Nah, persoalannya adalah banyak orang tidak dapat membedakan antara kerasukan setan dengan psikotik, sakit jiwa gitu, ya. Karena kalau kerasukan setan, orangnya masih sadar, ya, dan orangnya bisa mendengar, dan kerasukan setan itu seringkali tidak terus menerus, dan ya, setannya pergi, kemudian akan datang kembali, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang sakit jiwa itu terus menerus dan tidak sadarkan diri, ya, sehingga dia perlu dikasih obat, ya, disuntik dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang betul kita perlu memberitakan firman Tuhan kebenaran, dan jika orang menyambutnya, maka dia akan dilepaskan, dimerdekakan. Nah, oleh sebab itu jugalah tidak perlu ada doa pelepasan segala macam. Ada pendeta yang seolah-olah dia punya kuasa untuk melepaskan orang dari ikatan kutuk dan lain sebagainya. Itu pendeta sesat yang biasanya yang melakukan itu. Nah, Anda perlu mengetahuinya, ya. Tidak ada pendeta yang bisa melepaskan orang dari kutuk lebih hebat dari Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam hati kita. Itu Efesus pasal 1 ayat 13. Dan, ya, kalau Roh Kudus sudah masuk tinggal di dalam hati kita, semua kutuk sudah selesai. Semua kutuk sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, dan kita sudah dimerdekakan, kita sudah dilepaskan. Jadi tidak perlu lagi ada pelepasan-pelepasan, karena kita sudah dilepaskan oleh firman Tuhan, oleh Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini, ya, katanya barang siapa yang terus mereka berkata, ya, kami tidak jadi hamba siapapun, kenapa perlu dimerdekakan? Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa yang berbuat dosa, dia hamba dosa, ya, dan dia perlu, ya, dimerdekakan dari perbudakan dosa, dimerdekakan dari ancaman hukuman, ya. Sebenarnya itulah, ya, dimerdekakan dari ancaman hukuman di neraka, dimerdekakan dari tindisan dosa. Nah, kemudian Tuhan Yesus terlibat soal jawab dengan mereka mulai dari ayat 37. Aku tahu, katanya, bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku ya tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ya, Tuhan Yesus bilang, kalau firman Tuhan tidak beroleh tempat di dalam hati seseorang, ya maka dia biasanya akan marah. Marah justru menunjukkan mengapa firman Tuhan bisa tidak beroleh tempat di hatinya adalah karena ya hatinya jahat. Ya, apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan ya. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu lihat dari Bapamu. Di sini ditulis dengar ya, mestinya kamu lihat dari Bapamu. Nah, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya, ternyata bapak kamu sebenarnya bukan Abraham ya. Biasanya anak melihat apa yang bapaknya kerjakan, jadi anak mengerjakan apa yang dikerjakan oleh bapaknya. Jadi sekarang apa yang kamu kerjakan itu menunjukkan bapakmu siapa. Nah, kita lihat di sini. Tetapi kamu, yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Ya, lihat itu ya. Kamu sekarang ini gara-gara omongan saya, jadi kamu jadi mau membunuh saya, kan Tuhan Yesus bilang itu. Jadi kamu mau mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh bapakmu, ya, oleh bapakmu. Nah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham, katanya. Abraham tidak gayanya seperti kalian ini ya. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri yang kamu sering lihat itu, ya, bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Tahukah Anda, ini orang yang berkata ini adalah orang yang sangat mungkin orang yang di sekitar Nazaret tinggalnya, dan sangat mungkin juga ini gosip-gosip tentang Yesus berkembang sehingga Yusuf menikahi Maria karena dia hamil dan lain sebagainya, sehingga banyak di antara mereka tidak mau percaya kepadanya, menyangka bahwa Yesus dikandung itu karena Maria berselingkuh gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini orang berkata demikian ya, katanya, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu ya. Bapa kami satu, katanya. Bapa kami satu yaitu Allah ya. Ini menyindir ini ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku ya, sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ya, sulit untuk berbicara dengan mereka kalau mereka tidak memahami Tuhan Yesus berbicara apa, mereka tanggapinnya lain, jadi kelihatannya enggak nyambung begitu. Ya, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ya, ini Tuhan Yesus akhirnya tahu bahwa mereka tidak mengerti bahasanya, ya. Tuhan Yesus tahu persis akan hal itu, ya. Tetapi dia harus katakan supaya itu dicatatkan, ya. Dicatatkan supaya hari ini kita yang sudah menyambutnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengerti perkataannya. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14, Rasul Paulus menuliskan di situ bahwa seseorang kalau tidak menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sulit untuk mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan. Karena dia bagaikan orang yang matanya diselubungi, katanya. Yang bisa melepaskan selubung itu hanyalah Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, ya, menyingkapkan kebenaran itu. Jadi kalau tidak menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya akan seperti orang yang melihat dan kabur-kabur begitu. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nomor satu, kita harus rendahkan hati, kita harus melihat bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Allah untuk menyelesaikan dosa manusia. Nah, di sini, ya, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Dan seterusnya, Tuhan Yesus katakan itu, ya. Kemudian dia katakan, karena kamu tidak, ya, apabila ia berkata-kata dusta, ya, ini saya sampai di mana ya? Nah, di ini, apakah sebabnya? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Tuhan Yesus ayat 44. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, ya. Jadi Kalau di dalam hatimu ada keinginan yang jahat dan sangat ingin melakukan keinginan itu, maka pastilah bapakmu itu iblis ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Sejak siapa? Ya, sejak dia pakai kain untuk membunuh Habel ya. Dan tidak hidup dalam kebenaran ya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ya, ia berkata atas kehendaknya sendiri, ya. Berkata atas kehendak dirinya sendiri. Jadi iblis, ya, yang asalnya malaikat, berkata atas kehendak dirinya sendiri. Tidak seperti yang disimpulkan oleh Calvin, bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Allah dalam satu dekrit di dalam kekekalan. Jadi termasuk iblis malaikat jatuh ke dalam dosa pun sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata bahwa iblis itu, malaikat yang menjadi iblis itu, dia berdusta dan ia berkata atas kehendak dirinya sendiri. Hanya dua makhluk yang Tuhan ciptakan yang memiliki kehendak diri sendiri, yaitu malaikat dan manusia. Nah, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Nah, Tuhan Yesus menantang mereka. Siapakah yang di sini yang pernah tahu dan melihat dia berbuat dosa? Ya, Petrus yang bersama dengan dia 3,5 tahun berkata ia tidak berdosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ya. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Ya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, sungguh ya, mereka melampiaskan itu kehendak bapa mereka, iblis. Dan sebenarnya mereka sendiri yang memilih demikian ya. Seperti Tuhan Yesus berkata, ya, iblis berkata sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dan orang-orang ini juga bukan berarti mereka itu dikendalikan oleh ya sesuatu supaya mengatakan demikian. Mereka sendiri yang memilih demikiannya. Ayat 48 sampai 59. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, katanya, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria ya, dan kerasukan setan ya. Jadi orang-orang Samaria itu adalah yang tidak murni orang Yahudi, jadi campuran ya, campuran. Nah, lihat, mereka kembali menuduh lagi Maria selingkuh sebenarnya di sini ya. Mereka, dan katanya, kerasukan setan karena ngomongnya itu mereka tidak mengerti apa yang diomongkan ya. Jadi karena Tuhan Yesus bicara tentang hal yang terlalu luas bagi mereka, mereka hanya bisa mengerti yang di depan mata mereka. Mereka tidak bisa faham akan perkara rohani yang sangat dalam, dan apa yang Tuhan Yesus ungkapkan terlalu luas bagi mereka. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapaku. Dan kamu tidak menghormati aku, tetapi aku tidak mencari kehormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Yaitu apa? Bapa. Allah lah yang patut dihormati. Ya, dialah pencipta, dia yang patut dihormati. Dan barang siapa yang tidak menghormatinya adalah menentangnya ya. Tetapi aku tidak mencari hormat, katanya, bagi diriku. Dan katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya ya, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, ini statement ini memacu polemik lagi ya. Ya, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu. Nah, ya, sekarang kami tahu, katanya, bahwa engkau kerasukan setan. Kenapa? Dia bilang barang siapa yang menuruti firman-Nya, perkataannya, tidak akan mati selama-lamanya. Sekali lagi, dia berbicara tentang perkara rohani. Dia berbicara tentang hidup kekal. Dia berbicara bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Ini orang-orang tidak mengerti. Ini manusia duniawi yang tidak mau memahami perkara rohani. Sehingga ngomong dengan dia seperti ini, bebek dengar geledek gitu ya. Jadi enggak ngerti itu apa, enggak nyambung ya. Akhirnya malah karena tidak nyambung, mereka malah menuduh dia kerasukan setan ini katanya. Sebab ya, katanya Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi mereka bilang, nih kamu ngomong ngaco ini ya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham? Ya, ya. Yang telah mati ya. Nabi maupun nabi-nabi pun telah mati. Demikian dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Wah, ini sangat menusuk mereka karena Tuhan Yesus menyatakan dirinya Allah. Karena dia menyatakan dirinya Bapa, Allah itu Bapanya sendiri, sama dengan dia menyatakan dirinya Allah. Nah, katanya bapakulah yang memuliakan aku, tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Nah, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jikalau aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Ya memang dia kenal, karena Bapa dengan dia adalah satu. Kalau dia bilang dia tidak kenal, malah dia pendusta. Sama seperti kamu, kalau begitu aku pendusta. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapaku ya bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Jadi sekarang Abraham di sorga, ya Abraham masih di Sheol waktu di satu tempat yang ya bukan di tempat yang hukuman, itu bersuka cita melihat ya. Sekarang ternyata anak domba Allah datang. Abraham bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun ya, dan engkau telah melihat Abraham ya. Waduh ya, mereka ini betul-betul gak nyambung ya. Memang repot juga ya, kadang-kadang kita berbicara perkara rohani terlalu dalam ya, manusia duniawi tidak nyambung ya, tidak bisa ngerti itu. Nah, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku ada. Nah, aku ada ini dalam bahasa aslinya ini adalah ya ego emi. Nah, ego emi ini sama dengan aku adalah aku, yang bahasa Ibraninya di dalam Keluaran pasal 3 itu ya, aku adalah aku yang mengutus kamu itu ya, Yehova ya. Dan akulah Yehova sebenarnya Yesus berkata di sini ya. Oleh sebab itu ya, teman kita dari Sakti Yehova ya, mereka mengapa tidak percaya bahwa Yesus adalah Yehova itu ya. Lalu mereka pelintir ayat sana sini dan lain sebagainya. Nah, lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku adalah aku ya. Aku adalah aku sebelum Abraham ada ya. Ini penting sekali pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Di sini di dalam bahasa Inggris King James Version ya. Jikalau pendengar mau membaca Alkitab yang lebih benar, itu mesti beli Alkitab bahasa Inggris King James Version, karena King James Version adalah satu-satunya ini Alkitab bahasa Inggris yang diterjemahkan berdasarkan Textus Receptus, bukan berdasarkan critical text ya. Jesus said unto them, verily verily I say unto you ya. I say that before Abraham was, I'm. Ya. Jadi sebelum Abraham ada, ya, sebelum Abraham ada, ya, aku adalah aku. Ya, ini. Jadi ya, Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Allah justru yang mendahului Abraham. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, Tuhan Yesus telah menyatakan dirinya, tapi banyak orang tidak mengerti ya. Banyak orang tidak mengenalnya, tidak mau mengenalnya, dan sengaja menyesatkan dirinya. Dan dengan mengikuti orang yang salah ya, sebenarnya mereka mengikuti kelompok yang salah, mengikuti pengajar-pengajar yang salah, mengikuti pemimpin-pemimpin yang salah, dan mereka disesatkan. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita sungguh-sungguh mengenal Allah dari firman-Nya, dari Alkitab. Ya, jangan ini tinggalkan option berpikir logis ya, dan berdasarkan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas catatan firman-Mu untuk kami pelajari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyatakan diri-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami makin jelas dan makin jelas. Dan kami bisa sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang turun untuk menjadi manusia, menyelamatkan kami. Kami ucapkan syukur Tuhan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.